Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajamain amal ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai kita, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita tidak henti-hentinya. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam bulan suci Ramadan ini dalam kajian Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Ikhlas Depok, Insan Kamil Puri Indah, dan sahabat-sahabat remaja kita dari UI Depok. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surat An-Nisa ayat 43 dan seterusnya. Dan ayat surat An-Nisa membahas tentang sholat dan tayamum serta membina masyarakat Islam agar siap saat menghadapi musuh yang menghalangi kemajuan Islam. Baiklah pemirsa, kita dengarkan penjelasannya dari narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu juga dan adik-adik mahasiswa sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik Pak Quraish penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas terlebih dahulu menyangkut sholat dan tayamum, yaitu yang disebut pada ayat yang ke-43 dari surat An-Nisa. Sebelumnya saya ingin berkata begini, Islam salah satu cirinya adalah pentahapan, bertahap. Dulu masyarakat secara umum sangat senang meminum minuman keras. Islam, Al-Quran, tidak datang langsung berkata tidak boleh, tapi ada tahapan-tahapannya. Sebelum ayat 42 atau 43 ini, ada petunjuk Allah yang berbicara tentang minuman keras, berbicara tentang anggur, korma, yang dikatakannya itu bisa merupakan rezeki yang baik. Dalam arti bisa juga dia merupakan rezeki yang buruk. Dia baik kalau dimakan segar, dia buruk kalau menjadi minuman keras. Ini isyarat bahwa minuman, orang yang minum minuman keras itu meminum sesuatu yang buruk, tapi belum ada larangan. Setelah itu ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Nabi, bagaimana sih ini menyangkut minuman keras? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nah, di sini sudah diberi jawaban tegas bahwa minuman keras itu ada sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya lebih buruk. Ismuhuma akbaru min nafihima. Ya, boleh jadi kalau ada minuman keras itu lapangan kerja ada ya. Nah, itu salah satu sisinya. Boleh jadi itu menghangatkan itu. Tetapi sisi baiknya ini tidak sebanding dengan sisi buruknya. Ketika ini ayat turun, orang-orang yang berpikiran sehat itu sudah menghindari. Nah, tetapi belum ada larangan tegas tidak boleh. Tetapi belum sepanjang hari. Turun ayat kita ini menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melaksanakan salat dalam keadaan kamu mabuk. Ketika itu mereka yang peminum masih minum habis isya, karena ada waktu kan sampai menjelang subuh. Nah, habis subuh masih ada waktu lagi minum sampai mendekati dhuhur. demikian seterusnya. Nah, nanti setelah itu lagi nanti di surah yang lain baru turun penegasan bahwa sejak sekarang tidak boleh lagi minum minuman keras. Itu secara umum yang dapat kita kemukakan dari segi pentahapan ini. Tapi mari sekarang kita kembali melihat apa yang dimaksud oleh ayat 43 ini. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan mendekati salat. Ada juga yang memahami kata salat dalam arti kata tempat salat. Jangan dekati masjid kalau kamu mabuk. Sukara itu pada mulanya, sakara itu berarti tertutup atau terhalangi. Saya berkata dalam bahasa Arab, sakiril bab, tutup pintu. Orang yang minum minuman keras itu pikirannya tertutup. Nah, orang yang ngantuk bagaimana? Bagaimana kira-kira orang ngantuk? Berpikiran normal juga dia atau tidak? Tidak. Ah, kalau begitu ada juga ulama yang mengartikan kalau mau sholat jangan ngantuk. Ya kan? Karena kalau kamu ngantuk itu sudah tidak menyadari apa yang kamu bilang. Bisa-bisa Nabi memberi gambaran, bisa-bisa kamu mau minta doa, tidak jadi minta doa karena ngantuk. Itu salah satu pemahaman dari la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hendaknya kalau mau sholat itu kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Bukan berarti kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Menyadari, kita sekarang ini banyak di antara orang yang tidak pandai berbahasa Arab, dia tahu enggak apa yang dia ucapkan? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu artinya kan? Tetapi dia sadari enggak? Dia sadari apa yang dia ucapkan. Ayat ini menyatakan jangan mendekati salat waktu pikiran kamu tertutup. Tapi hendaknya kamu sholat itu dalam keadaan penuh kesadaran sehingga kamu tahu kamu baca apa. Itu maksudnya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Baru dia lanjutkan, wala junuban illa abiri sabil. Jangan juga mendekati tempat sholat masjid jika kamu dalam keadaan junub. Kita saya kira faham ya apa artinya junub. Termasuk orang yang mens itu, yang nifas, setelah hubungan seks itu junub, atau mimpi basah itu junub. Illa abiri sabil, kecuali lewat begitu. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Baiklah, Bu Rais. Pemirsa, Islam mengajarkan kepada manusia secara bertahap dan sholatlah kamu dalam keadaan sadar. Kita masih akan mendengarkan uraian dari Bapak Quraisy setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Syihab. Dan kini kita simak kembali uraian dari Pak Quraisy. Baik. Jangan dekati masjid kalau kamu dalam keadaan junub, kecuali kalau lewat boleh. Jangan dekati masjid kecuali dalam keadaan junub, ke dalam keadaan junub kecuali setelah kamu mandi. Tapi kalau mampir boleh. Karena itu ulama-ulama berkata orang yang sedang dalam menstruasi tidak boleh masuk masjid. Ya kan? Ayat kita ini berkata demikian. Sampai kamu mandi. Nah, kita bicara mandi. Mandi wajib itu harus membasahi seluruh tubuh. Hanya apa harus gosok itu? Sebaiknya, tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i tidak harus. Jadi kalau ada orang cebur begitu ke kolam sudah kena semua, sudah selesai. Ambil air ini, rambut tidak perlu pakai shampo. Kira-kira begitu. Hatta taghtasilu. Baru dia katakan wa in kuntum mardha. Karena ini kan mandi pakai air toh. Oke. Wa in kuntum mardha, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu au jaa ahadun minkum minal ghaid. Al ghaid itu tempat rendah. Nah, kita mau lihat sedikit. Dulu kamar mandi itu jauh. Dari hari ke hari kamar mandi makin dekat ke kita ya. Sekarang sudah dalam kamar ya kamar mandinya ya. Dulu masih di belakang rumah. Dulu zaman ini itu orang pergi ke padang pasir menjauh, tapi dia cari tempat yang rendah. Kalau di tempat yang tinggi orang bisa lihat. Nah, al-ghaid itu artinya tempat yang rendah. Satu pelajaran yang kita mau lihat bahwa Al-Quran ini memilih kata-kata yang halus untuk menyebut sesuatu yang kurang baik untuk disebut secara au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Nah, sini kita lihat lamastumun nisa. Apa artinya lamastum? Lamasa itu menyentuh. Timbul beda pendapat ulama apa yang dimaksud dengan sekarang kalau kita berwudu. Oke. Batal enggak kalau saya jabat tangan sama lawan seks saya? Batal. Oh, itu mazhab Syafi'i. Ya toh? Kalau mazhab Imam Malik, dia batal kalau menimbulkan berahi atau bertujuan menimbulkan berahi. Nah, ya toh? Itu dari kata ini, karena ini kata halus nih, menyentuh, memegang. Nah, Imam Abu Hanifah mengartikan lamastumul nisa itu dia katakan yang hubungan seks itu batal. Nah, kalau kamu sakit, kamu dalam perjalanan, kamu datang membuang air besar, kamu menyentuh perempuan dan kamu tidak dapat air, maka bertayamum. Apa artinya tidak dapat air? Ada dua artinya. Bisa dalam arti airnya tidak ada, atau airnya dibutuhkan untuk makan, untuk minum, untuk masak, minum. Ada anjing kehausan memerlukan air, tayamum. Itu makna pertama. Atau makna yang kedua, airnya ada tetapi kamu sakit, tidak bisa menggunakan air. Khawatir kalau menggunakan air itu bertambah penyakitmu atau lambat kesembuhanmu. Ada orang demam, waduh kalau saya pakai air nih, tayamum. Fatayamamu sa'idan thayyiban. Sa'idan ini kita lihat sekarang. Sa'idan ini ada yang mengartikannya tanah. Pasir itu tanah atau bukan? Imam Syafi'i tidak menilainya demikian. Tanah ini menurut Imam Syafi'i adalah tanah yang thayyib, yang baik, dalam arti tanah yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu baru tanah yang baik. Kalau tidak tumbuhan, bisa tumbuh melalui tanah itu. Karena itu saya ambil contoh. Kalau saya mau tayamum di sini boleh enggak? Mazhab Syafi'i tidak boleh, harus pakai tanah. Mazhab yang lain itu mengartikan tanah segala yang muncul. Karena itu kita kalau di pesawat sebenarnya kita tidak pakai mazhab Syafi'i. Atau kita di mobil. Di sini sekarang sakit ini kan, ini saya sudah tayamum, ini sudah dianggap tayamum. Nah, karena perbedaan pemahaman mereka tentang ini. Satu lagi, tayamum itu bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu. Tangan itu apa toh? Dari mana sampai ke mana tangan? Sudah beda-beda pendapat. Bagus, ibu menunjuk sampai di sini. Kalau begitu, sampai di sini. Ada pendapat, Bu, seperti itu. Ada lagi berkata tangan itu dari ujung jari sampai siku, ya kan? Ada lagi yang berkata tangan itu ini. Ulama beda-beda pendapat. Mazhab Imam Syafi'i yang kita kenal itu sampai siku. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Pukulkan tangan ke tanah, baru sapu, sapu, sapu. Atau kalau pukulkan tanah, sapu di sini. Sapu di sini, sebelumnya ke wajah. Saya kira begitu. Kita akan lanjutkan nanti. Baik, Pak Kurnia. Pemirsa, demikianlah penjelasan tentang bersuci, juga tentang berwudu, juga tentang bertayamum. Bagaimana Allah ingin memudahkan kita manusia agar bisa mensucikan diri. Kita masih akan mendengar penjelasan dari Pak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Syihab. Dan kini kita simak kembali uraian dari Pak Quraisy. Baik, saya ulangi, tayamum sekarang, prakteknya. Saya ambil tangan saya letakkan di tanah atau dimanapun dalam mazhab lain, baru saya membasuh wajah saya. Ya kan? Saya letakkan lagi sekali di tempat yang lain, saya membasuh tangan saya. Kalau mazhab Syafi'i sampai di sini, baru ini saya balik sampai di sini, ini tanahnya yang ada di sini, saya gunakan di sini, baru di sini selesai. Itu bisa digunakan untuk sekali sholat. Mau sholat lagi tayamum lagi, bukan seperti wudu. Kalau mazhab Malik atau mazhab yang lain, tangan ini, wajah ini lagi, tangan. Begitu mudahnya kita ambil. Oke. Okay. Wa tayammamu sa'idan thayyiban. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Di sini dia kalau di wudu, di ayat yang lain itu dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai di sini. Kalau di sini tidak ada, karena itu tadi ulama beda pendapat. Ibu yang berkata sampai di sini ya tangan juga. Yang berkata di sini kita melihat bahwa ulama seringkali merujuk kepada satu ayat, tetapi maknanya mereka bisa beda-beda. Karena itu kita harus mentoleransi perbedaan-perbedaan. Innallaha kana afuwan ghafura. Nah, setelah ayat kita ini, berbicaralah ayat-ayat berikutnya menyangkut urusan tentang pembangkang, tentang lawan-lawan Islam. Di sini berturut-turut ayat-ayat kita ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang antara lain dikatakan yuharrifunal kalim amma wadihi. Orang Yahudi atau sebagian orang Yahudi pada masa Nabi itu mengalihkan pembicaraan dengan memberinya arti di luar konteksnya. Itu maknanya yuharrifunal kalim an mawadhi'i. Mereka itu seringkali mengucapkan kata-kata yang diputar lidah mereka sehingga terdengar baik tapi maksudnya buruk. Itu antara lain biasa dikatakan contohnya mereka berkata assalamualaikum, terdengar seperti assalamualaikum padahal dia katakan assalamualaikum. Kehancuran buat kamu, kematian buat kamu. Itu yang disebut di sini. Demikian di ayat-ayat berikutnya itu ajakan kepada mereka untuk mempercayai apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya berbicara tentang ketetapan Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni siapa yang mempersekutukannya. Terus mengecam mereka itu yang memuji-muji dirinya. Mengecam mereka itu yang sudah diberikan kitab suci tetapi tetap percaya kepada setan, tetap percaya kepada dan mengikuti tuntunan dari mereka yang durhaka kepada Allah. Mengecam kepada orang-orang Yahudi yang iri hati, mereka tadinya mengharapkan nabi terakhir itu datang dari golongan Bani Israel tapi ternyata bukan dari golongan mereka, sehingga mereka itu iri hati. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan bahwa pemberian Allah itu adalah urusan Allah. Jangan iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada orang lain. Kira-kira itu gambaran umum dari ayat-ayat kita ini sampai demikian saja. Baik, Pak Quraisy. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari Al-Quran tentang siapa-siapa saja yang Allah kecam dan bagaimana Allah memudahkan manusia untuk mensucikan dirinya. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Suci dan hanya menerima yang suci-suci saja. Pemirsa, kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah kita untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa, masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Baik, Bapak atau Ibu silakan bertanya. Saya ingin menanyakan tentang bolehkah satu rentetan ibadah mengacu kepada dua mazhab. Misalnya, sholatnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kemudian wudhunya mengikuti mazhab yang lain. Terima kasih. Ulama yang ketat berkata tidak boleh. Tetapi dalam praktek sekarang ini, itu, atau kalau ibu tanya pendapat saya katakan boleh. Salah satu contoh, kita kalau haji, itu wudhunya cara Imam Syafi'i. Tapi kena orang lah inilah, kita pakai mazhabnya Imam Malik, ya sah-sah saja, ya kan? Sebenarnya yang saya ingin garis bawahi, ketika saya atau ketika siapapun mengikuti mazhab satu imam, sebenarnya dia itu mengikuti Rasul sesuai pemahaman imam. Jadi saya mengikuti Rasul sesuai pemahaman Syafi'i, ibu mengikuti Rasul sesuai pemahaman ini, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jarang melakukan perbedaan-perbedaan dalam rincian ibadah. Karena itu hemat saya ya boleh-boleh aja, ya. Kita wudhu pakai Imam Syafi'i, jabat tangan sama istri, jabat tangan sama orang lain, atau tidak jabat tangan tersentuh. Kalau kita pakai mazhabnya Imam Malik, maka itu tidak batal wudhunya. Jadi bisa. Ya, tapi bagaimana Pak Quraisy, misalnya suami istri salah berbeda mazhab, jadi istrinya meyakini dia batal kalau bersentuhan, tapi suaminya bilang enggak apa-apa, saya tetap bersentuhan. Ya kalau dia yakin bahwa batal, dia pergi wudu lagi. Jadi setiap sholatnya wudu terus ya Pak Quraisy ya? Itulah, orang itu harus toleransi. Tapi sesuai dengan keyakinan, saya tidak bisa paksa, ya. Tapi kalau ditanya, itu sebabnya tadi saya katakan, kalau ditanya, ulama yang ketat bilang tidak boleh. Nah, ini istri ini tadi. Ya kan? Tapi ulama yang longgar, yang melihat bagaimana pengamalan Rasul yang bisa beda-beda, dia bolehkan. Saya menganut itu. Ya, jadi suaminya enggak boleh memaksa, kamu harus batalan gitu, Pak Kuraja. Baik, pertanyaan berikutnya, Ibu. Ketika tidak ada air, bisakah tayamum itu menggantikan mandi bagi yang berhadas besar gitu? Kalau sudah dapat air, dia harus mandi. Jika kecuali tidak ada air, kalau gitu. Sholat, sholatnya sudah selesai, oke. Tetapi ya, mandinya tetap. Oh, mandinya tetap, ya. Tetap, ya. Jika ketemu air juga harus mandi. Jadi demikian mudah ya Pak Kuraisi sebenarnya. Kalau kita setelah berhadas, bisa bertayamum, bisa mandi besar ya, dengan bertayamum. Jadi tayamum itu untuk melakukan sholat itu tadi, ya? Atau kalau mau lewat masjid terpaksa masuk masjid, tayamum dulu. Tetapi jika sudah menemukan air, maka harus mandi. Nah, kalau untuk sholat, dia sudah sholat karena dalam musafir, sakit, sudah selesai sholatnya. Sholatnya bukan mandian, maka sholatnya dianggap sudah selesai. Dia tidak perlu ulang sholat, ya kan? Nah, tetapi mandinya kalau junub, dia tetap harus mandi junub. Nah, maksudnya kalau orang sakit itu harus junub, Pak? Boleh nggak? Tidak ada kaitannya orang sakit dengan junub. Orang yang sakit itu boleh jadi tidak junub, ya kan? Ya sakit kok. Baik, menjawab pertanyaan ya Ibu ya. Baik Pak Kuraisi, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Silakan Bapak atau Ibu. Bagaimana dengan wanita yang sedang dalam keadaan junub, namun dia harus melakukan sesuatu kegiatan di masjid, misalnya pengajian atau mungkin ada syuruk dan sebagainya? Satu hal dulu, jangan selalu beranggapan bahwa kebajikan itu terbatas bentuknya. Karena itu, jangan menjadikan kebajikan yang Anda lakukan itu Anda lakukan dengan sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Tuhan. Nah, sekarang mau melakukan pengajian di masjid, ya kan? Tapi Tuhan berkata jangan di dalam masjid kalau lagi haid. Ya jangan dong. Terus Anda berkata bagaimana saya mau kegiatan pengajian? Ada kegiatan lain yang juga kebaikan yang Anda bisa lakukan di luar masjid, atau katakanlah di serambi masjid. Kan ada. Jadi ini hal-hal semacam ini itu sebenarnya menggambarkan seakan-akan untuk melakukan yang baik itu hanya satu contoh di bulan Ramadan. Wanita mens tidak puasa, tidak sholat, tidak mengaji. Banyak yang lain yang Anda bisa lakukan, ya kan? Jangan lantas merasa waduh saya rugi nih, tidak ini. Anda melayani anak, menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa, membaca buku-buku yang bermanfaat. Itu semua aneka kebajikan yang tidak kurang nilainya daripada Anda mengaji atau Anda puasa atau Anda iktikaf, ya? Jadi kita melakukannya tanpa melanggar. Memang, nah ini lantas kita bisa bicara lebih banyak lagi kalau kita ambil pendapat-pendapat ulama yang sedikit longgar. Ya, mereka itu misalnya berkata itu kan hanya karena dikhawatirkan nanti kotor masjid. Sekarang kan sudah ada ini, ya toh. Tetapi daripada keliru, kita lebih baik ikuti aja seperti ini. Ada kegiatan lain. Itu hemat saya seperti itu. Baik, penanya berikutnya. Bapak Quraish, saya ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya bermusyarakah dengan orang-orang yang sudah kita ketahui kekafirannya, misalnya kerjasama ekonomi misalnya dengan orang Yahudi gitu. Iya, boleh selama hasil atau keuntungan yang diperoleh olehnya itu kita ketahui secara pasti dan jelas tidak akan digunakan untuk memusuhi kita. Nah, karena itu Nabi pun pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi pernah menggadaikan perisai beliau, baju beliau kepada orang Yahudi. Karena boleh, kita tidak terlarang berbuat baik dengan non-muslim. Kita tidak terlarang membantu non-muslim. Yang dilarang oleh Allah adalah membantu orang-orang yang memusuhi. Saya kira demikian ya. Jadi boleh-boleh aja. Orang Yahudi juga ada sebagian yang baik. Ya. Ada juga pasti yang jelek. Semua bangsa begitu, semua penganut agama begitu. Ya, jadi yang baik-baik, yang tidak ini, boleh-boleh aja. Keyakinan itu urusan dia dengan Tuhan. Saya kira demikian. Okay. Baik Pak Quraish, untuk menutup kajian kita, kesimpulan untuk membahas kembali. Iya, saya kira kajian kita ini intinya adalah berbicara tentang salat, bagaimana pentingnya salat dan hendaknya salat itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Hendaknya salat itu sedemikian pentingnya sehingga kalaupun syaratnya ada berwudu, maka kalau seseorang dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia berwudu, maka Allah memberi jalan keluar dengan bertayamum. Yang ketiga, barangkali tayamum ini disyariatkan oleh agama itu juga untuk menunjukkan betapa kasih sayang dan betapa realistis ajaran agama ini. Kalau dia suruh ganti air dengan hal yang lain, itu boleh jadi yang lain lagi sukar. Tetapi selama Anda di bumi, pasti Anda bisa menemukan tanah atau apa yang muncul di permukaan bumi. Yang ketiga saya kira, atau yang keempat, di sini ada pelajaran bahwa kita harus pandai-pandai selalu memilih kata-kata dan memahami kalimat-kalimat. Jangan memahaminya di luar konteks seperti halnya orang Yahudi. Jangan memilih kata-kata yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Itu antara lain kandungan ayat-ayat yang kita bahas. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish atas penjelasannya. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat remaja dari UI, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita surat An-Nisa 43 dan seterusnya, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita pentingnya sholat dan menyadari apa yang kita ucapkan, bagaimana Allah meminta kita untuk selalu mensucikan diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.